Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Suma amma ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Kita melanjutkan pembahasan al-mas'alah at-tasi'ah. Masalah yang ke-9 di antara perilaku jahiliyah yaitu iktida'uhum, di mana orang-orang jahiliyah mereka mencontoh bi fasaqatil ulama, kepada ulama-ulama yang fasik, wajuhalil ubad, dan ahli ibadah yang bodoh. Ya, mereka memiliki prinsip bahwasanya barakallahu fikum, mereka tidak memandang, melihat kebenaran, tapi mereka malah melihat orang-orang yang sudah diikuti, walaupun dia itu ulama yang fasik, walaupun dia ahli ibadah, dan bodoh keadaannya. Dan inilah di antara perkara yang kita harus menyelisihi perilaku-perilaku mereka. Dan terakhir, kita telah sebutkan beberapa dalil-dalil yang menunjukkan demikian. Ya. Selanjutnya, barakallahu fikum. Di antara apa yang sudah kita sebutkan kemarin, bagaimana orang-orang ahlul kitab, mereka menjadikan ahbar wa ruhban itu sebagai teladan mereka. Padahal kondisi al-ahbar dan ruhban tersebut, benar-benar mereka adalah golongan yang dikatakan oleh Allah, ya'kuluna amwalan nas bil batil, mereka suka memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan mereka memakan mengatasnamakan agama. Ya, yang kedua, mereka yasuduna an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa kadzalik, dan demikian pula iqtida'ul yahud bis-samiri. Demikian pula ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian, ahlul kitab yaitu orang Yahudi, ternyata mereka juga mencontoh tokoh besar atau orang yang dianggap ditokohkan di tengah mereka yang bernama Samiri. Ya. Samiri adalah salah satu di antara orang-orang Bani Israel dari suku As-Samirah. As-Samirah. Sehingga dia dikatakan Samiri. Ketika Samiri menjadikan sebuah patung, ya, berbentuk anak lembu, dengan kehebatan Samiri, lembu tersebut yang terbuat dari perhiasan-perhiasan yang dikumpulkan dari kaumnya, setelah itu dimasukkan ke dalam api, lalu dijadikan sebuah bentuk gambar ejel, anak sapi, ya. Dan kehebatan gambar atau patung tadi, dia bisa mengeluarkan apa? Suara. Jadi anak sapi yang bisa mengeluarkan suara. Iya. Taib. Mungkin kalau zaman sekarang bisa dikeluarkan suara tinggal dipencet, ya. Mungkin orang tidak terlalu apa? Heran. Heran, ya. Iya. Tapi pada saat itu luar biasa ini. Ya. Anak sapi yang terbuat dari emas lalu bisa mengeluarkan suara. Para ahli tafsir berbeda pendapat. Apakah suara itu disebabkan benar-benar karena dia lalu memiliki arwah? Atau karena kehebatan Samiri membuat gambar atau patung anak sapi tadi, ejel tadi, ketika ketiup angin, ya, ada lubang yang bisa mengeluarkan apa? Suara. Al-muhim, intinya gambar tadi, patung tadi, bisa mengeluarkan suara. Nah, sehingga orang-orang mereka kemudian kagum, lalu akhirnya beribadah kepada ejel yang dibuat oleh Samiri. Barakallahu fikum. Dan meninggalkan ajaran-ajaran Nabi Musa alaihissalam dan tidak mendengarkan nasihat Nabi Harun alaihissalam. Ini bisa dilihat kisahnya di dalam surat Thaha ayat 85 sampai 88. Ini bisa dilihat dalam surat Thaha ayat 85 sampai ayat 88. Iya, tentang pengkhianatan Samiri. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum Samiri. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah engkau tinggalkan, yang ditinggalkan Nabi Musa. Ya. Ketika Musa diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jalla, ya, wa adallahum Samiri. Maka ketika kaumnya ditinggal oleh Nabi Musa, mereka telah disesatkan oleh Samiri. Ya. Apa tadi bentuknya? Dibuatlah oleh Samiri al-ijl, yakni anak sapi yang bisa mengeluarkan suara. Faraja'a Musa. Akhirnya Musa, setelah Allah mengajak bicara dengannya, kembali menemui kaumihi, ila kaumihi, menemui kaumnya. Dalam keadaan khutbana asifa, dalam keadaan marah tapi sedih. Ya. Marah karena mereka telah mengikuti pengkhianatan, siapa tadi? Samiri. Samiri, marah. Karena mereka terjatuh kepada dosa syirik. Dan sedih mereka. Sedih karena sebab melihat kaumnya kembali berbuat kebodohan. Qala, lalu Nabi Musa memanggil kaumnya, ya kaumi, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasanah. Nabi Musa mengingatkan, wahai kaumku, bukankah Rabb kalian telah menjanjikan kepada kamu suatu janji yang baik? Faqala alaikumul ahdu am arattum ayyahila alaikum ghadabu min rabbikum fa akhlaftum mau'idi. Ya. Allah telah memberikan janji kepada kalian, janji yang bagus, janji yang baik. Maka apakah terasa lama masa yang berlalu bagi kalian? Sehingga kalau Allah menghendaki, Allah akan memberikan kemurkaan, menimpa kemurkaan kepada kalian. Ya. Lalu kenapa kalian akhlaftum mau'idi? Kenapa kalian melanggar perjanjian dengan aku? Ya. Agar jangan berbuat syirik. Ya. Kenapa setelah saya tinggalkan beberapa waktu kok kembali melakukan apa? Praktek kesyirikan. Mengikuti tokoh yang fasik tadi. Siapa tadi? Samiri. Samiri. Iya. Ma'asyal muslimin. Maka ayuhan nas, kisah Samiri yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Thaha, bisa dilihat di sana ayat 85-88 kisahnya, ini menunjukkan bahwa segolongan orang Yahudi mereka melakukan kejahilan, kebodohan, meninggalkan ajaran-ajaran Nabiullah Musa dan Nabi Harun, hanya mengikuti tokoh yang fasik tadi. Selanjutnya, demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang menunjukkan bahwa orang jahiliyah, ahlul kitab ataupun musyrikin, mereka mencontoh mengikuti ahli ibadah yang bodoh atau orang yang berilmu tapi fasik, ialah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Ya. Mendatangi mereka, lalu mereka barakallahu fiikum meninggalkan apa yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang sudah didapatkan dari nenek moyang mereka. Ya. Apa yang sudah didapati dari nenek moyang mereka. Ya, sehingga tidak mau beriman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala mengisahkan orang-orang musyrikin. Ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah oleh kalian apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul-Nya, qalu, mereka menjawab ajakan Rasul, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, bahkan kami tetap mengikuti apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Maksudnya, kata Ibnu Katsir, kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, ai min ibadatil asnam wal andad. Di antaranya ialah menyembah berhala, membuat sekutu bagi Allah. Ya. Lalu Allah katakan, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Sekalipun aba'uhum, bapak-bapak mereka, alladina yaqtadun, kata Ibnu Katsir, bapak-bapak mereka yang mereka ikuti, yang mereka contoh, au yaqtafuna asarahum, atau diikuti peninggalan-peninggalan mereka, layak kiluna syai'a, tidak menggunakan akal sedikit pun. Ya. Walayah tadun, dan tidak pula mendapatkan apa? Petunjuk. Layak kohuna, layak kilun, tidaklah mereka itu layak lamuna syai'a walayah hamuna, kata Ibnu Katsir. Layak kilun artinya mereka tidak mengetahui, tidak mengilmui, dan tidak memahami. Ya. Sehingga Allah Ta'ala menjadikan pelajaran bagi kita untuk jangan meniru-niru orang-orang jahiliyah dulu. Kalau diajak kepada petunjuk Allah Ta'ala, diajak kepada petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jawabannya cukup ringkas. Apa itu? hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Sudah cukuplah. Kita ngikuti yang sudah ada saja, ya. Nah, itu jawabannya ringkas, tapi itu jawaban yang tidak ilmiah. Apalagi dalam kondisi orang yang diikuti memiliki sifat la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Tidak berakal, maksudnya tidak paham, dan tidak pula di atas hidayah, tidak di atas petunjuk dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Begitu. Ya. Sebagaimana contohnya ialah orang-orang jahiliyah dulu. Mereka mengikuti Amr ibn Luhai. Di dalam merubah-rubah ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Mengharamkan sebagian hal-hal yang sebenarnya boleh. Ya, seperti mereka mengikuti ajarannya Amr bin Luhai membuat sesajen untuk berhala-berhala, ya, berdoa meminta kepada Allah melalui berhala-berhala yang mereka agungkan tadi, itu semata-mata mengikuti bimbingannya Amr bin Luhai. Padahal Amr bin Luhai, ahli ibadah ini, sama sekali tidak di atas ilmu. Cuman dia itu pergi ke Syam, lalu melihat di negeri Syam sana ada berhala-berhala peninggalannya Nabi, kaumnya Nabi Nuh, lalu dibawa pulang ke Mekah. Lalu dideklarasikan, inilah berhala kita. Begitu. Cuman itu yang didapatkan oleh Amr bin Luhai. Tapi mereka kemudian mencontoh, meneladani tokoh ini, ya, ahli ibadah ini. Sehingga ma'asyiral muslimin, ini merupakan perkara jahiliyah dan ini mengandung bahaya yang besar. Bahaya yang besar sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahaya menjadikan selain Allah dari kalangan tadi, orang-orang yang ahli ibadah, yang jahil tadi, atau sekutu-sekutu dari Allah Ta'ala dijadikan sebagai sembahan dari kepada Allah Ta'ala, akhirnya nanti kita akan menyesal. Penyesalan yang ada di akhirat nanti Allah ceritakan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 166. Al-Baqarah ayat 166. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah tentang wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum wa hubbillah. Ada segolongan manusia yang menjadikan selain Allah, ya, sebagai tandingan-tandingan sekutu bagi Allah Ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbunahum, yuhibbunahum wa hubbillah. Mereka mencintai berhala tandingan dari selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang mukmin itu tentu amat sangat besar cintanya kepada Allah. Lalu Allah kisahkan. Walau yaral ladzina zalamu id yarunal azab. Kalau seandainya orang-orang yang berbuat zalim tadi, karena mereka menjadikan selain Allah lebih dicintai daripada Allah, mereka melihat azab, mereka akan mengatakan bahwa kekuatan itu adalah milik Allah semuanya. Wa anallaha syadidul azab. Allah sangat berat, keras siksanya. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Lihat di sini. Ingatlah kata Allah. Di hari orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti, gitu? Iya, betul. Yes. Di hari di saat orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti, ya? Iya. Maksudnya kata Ibnu Katsir, tabarra'at minhumul malaika. Para malaikat pun berlepas diri. Alladzina kanu yas'amuna annahum ya'buduna. Yang dulu di dunia orang musyrik menganggap malaikat itu sebagai anak perempuannya Allah. Sehingga kalau berdoa kepada para malaikat, ya, maka malaikat pun berlepas diri. Tabarra'na ilaik. Maka nu ya'buduna iyana, iyana. Maka nu iyana ya'budun. Dalam surat Al-Qasas 63. Para malaikat di hari kiamat nanti mengatakan, tabarra'na ilaik. Kami berlepas diri. Ya. Berlepas diri, ya Allah. Maka nu ya iyana ya'budun. Tidaklah mereka itu beribadah kepada kami. Ya. Tidak lepas diri. Lalu Allah katakan, ittabarra alladzina, apa tadi? Tubi'u minalladzina taba'u wara'awul azab. Di saat mereka melihat apa? Azab. Wara'awul azab. Melihat siksa Allah yang sangat dahsyat. Karena mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Iya. Nah. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus pada hari itu asbab-asbab. Taqatta'at asbab, yakni asbabu al-khalas, tidak ada lagi kesempatan untuk selamat. Walam yajidu 'anil nar ma'dila wala masrifa, kata Ibnu Katsir. Mereka tidak lagi mendapatkan tempat berpaling dari neraka. Ya. Wataqadil asbar, dan terputus pada hari itu kecintaan. Kata Ibnu Katsir, al-mawaddah. Dulu di dunia mereka sangat cinta kepada yang diikuti. Ya. Yang diikuti juga semakin merasa apa? Bangga karena banyak apanya? Pengikutnya. Pengikutnya. Masyaallah. Pada hari itu rasa cinta yang ada itu terputus. Tidak bisa lagi membela. Karena sama-sama berbuat salah. Berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Tidak bertanggung jawab mereka. Yang mengajak-ajak kepada kesesatan. Penyimpangan. Di hari kiamat nanti tidak bisa mereka itu menyelamatkan diri mereka sendiri. Apalagi menyelamatkan kita. Wong azabnya Allah berat kok. Kok sampai kita, gimana ini? Kok kita salah? kalau sudah seperti itu, penyesalan. Ya. Dan berkatalah, waqala alladzina taba'u. Lihat penyesalannya. Dan berkatalah, kata Allah, orang-orang yang mengikuti, kepada yang diikuti. Lau anna lana karrah. Kalau seandainya pada hari ini kita diberi kesempatan. Karrah. Berlepas. Fana tabarra'na tabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kita akan berlepas diri dari mereka. Sebagaimana mereka pada hari ini berlepas diri dari kami. Kata Ibnu Katsir, "Lau anna lana 'audah ila dari dunya." Kalau kami diberi kesempatan kembali ke dunia. Ya. Hatta natabarra'a min ha'ula'i wa min ibadatihim. Kami akan berlepas dari mereka-mereka itu yang kami ikuti. Entah ulama yang fasik, entah ahli ibadah yang bodoh. Ya, kalau ngerti, kalau kejadiannya akan seperti ini, kami dahulu seharusnya tidak mengikuti mereka. Ya. Sehingga mereka, kalau hari ini kita diberi kesempatan bisa kembali ke dunia, kami tidak akan mengikuti mereka. Dan tidak akan mengikuti ibadah cara mereka. Fala naltafitu ilaihim. Lihat kata Ibnu Katsir. Mereka menyesal. Dan mengatakan kami tidak akan menoleh. Memperhatikan kepada orang-orang ini. Ya. Wal nuwahhidullaha wahdah bil ibadah. Bahkan kami akan beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak ikut-ikutan orang yang fasik ini. Tidak akan ikut-ikutan orang bodoh ini. Begitu. Itulah penyesalan yang ada di hari akhir nanti. Begitu. Kira-kira yang namanya penyesalan itu di belakang sih ya. Iya. Iya. Jadi yang ada hanya penyesalan. Dan mereka pun barakallahu fikum dalam kondisi sudah menghadap Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang ada ialah hanya penyesalan semata. Oleh karena itu sebelum kita menyesal saat menghadap Allah Azza wa Jalla, koreksilah agama kita. Apakah kita dalam beragama hanya ikut-ikutan orang yang fasik, yang sudah jelas kefasikannya? Ataukah kita mengikuti orang yang soleh, yang sudah jelas-jelas apanya? Kesolehannya. Apakah ibadah kita mengikuti ahli ibadah yang bodoh, ataukah kita mengikuti ahli ibadah yang terbimbing di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita beragama asal-asalan, padahal konsekuensinya adalah di akhirat nanti kalau tidak surga ya apa? Neraka. Nah, dua tempat sudah. Konsekuensinya dua tok. Kalau tidak surga ya neraka. Neraka sudah. Maka jangan sampai disia-siakan umur yang pendek ini. Manfaatkan hidup ini untuk mentaati Allah Ta'ala dan mencontoh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti manhaj, jalan yang lurus. Iya. Ayuhannas. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan dalam surat Al-Ahzab 67. Nah, bagaimana akibat bahaya orang yang mengikuti orang yang fasik, ahli ibadah yang bodoh, na'am, yang menyimpangkan dari jalan Allah Azza wa Jalla. Wa qalu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang mereka. Mereka orang-orang yang mengikuti orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila. Mereka berkata, sesungguhnya kami mentaati sadatana, pembesar-pembesar kami. Tokoh ulama kami. Dan pemimpin-pemimpin kami. Fa'adhalluna sabila. Lalu mereka pun menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi mengikuti bukan di atas siratal mustaqim, tapi mengikuti yang akhirnya berujung kepada penyesalan. Hanya mereka menyesal karena sebab mereka keliru di dalam menempuh jalan Allah, karena telah disimpangkan oleh orang-orang yang alim tapi fasik, ahli ibadah tapi apa tadi? Bodoh. Sehingga kita wajib beribadah dan mencontoh jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Bukan mengikuti seorang yang dianggap tokoh, tapi kemudian malah menyimpangkan dari siratal mustaqim. Ya. Yang ketiga, Allah jelaskan pula bahayanya di dalam surat Al-Furqan 27-28. Yauma ya'adu dhalimu ala yadehi yakulu ya laytani ittakhattu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laytani lam attakhid fulanan khalila. Ya. Ayat ini mengisahkan bagaimana di saat hari orang zalim itu menyesal. Ya. Sambil menggigit jari tangannya sambil mengatakan, aduhai, seandainya aku menjadikan bersama Rasul itu sebagai jalan. Aduhai, seandainya kami tidak menjadikan si fulan sebagai khalil, kekasih. Iya. Iya, mereka menjadikan selain Rasul sebagai khalil, kekasihnya. Tidak mengikuti jalan Rasulnya. Sehingga akhirnya mereka menyesal, ya. Berangan-angan kembali ke dunia mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhaj yang lurus, jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah inilah beberapa poin yang bisa disampaikan dan dibacakan terkait dengan poin yang ke-9, perilaku orang jahiliyah. Kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Segala salah dan kurang kami mohon maaf. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Kami kembalikan kepada penyiar. Tafadhol.